laporan keuangan, kemudian membuat strategi-strategi marketing. Sebab syar'i diantaranya bagaimana cara mengembangkan usaha, cara menjadi miliarder dimulai syar'i. Ada yang tahu? Banyak istighfar kepada Allah. Allah yang jamin ini. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh telah mengingatkan kepada umatnya dan dikekalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Aku mengatakan, kata Nabi Nuh, banyaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Allah akan turunkan kepada kalian rezeki dari langit berbentuk hujan. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak. Dan anak-anak. Ini rezeki semuanya ini. Perbanyak istighfar kepada Allah. Sungguh kemaksiatan dilakukan seorang hamba menyebabkan rezekinya terhalang turun. Apalagi tadi yang dilakukan kesyirikan. Dan real seperti saya katakan. Mereka sudah terlanjur berbuat syirik tapi juga tidak kaya-kaya. Para sahabat Nabi SAW berdua'in, orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jal, ya, menjadi manusia kaya dalam sepanjang sejarah. Di antaranya ma'ruf Isa Abdurrahman bin Auf, dikatakan Al-Dhahabi. Dia pernah ketika Rasulullah SAW telah wafat, beliau berwasiat, setiap para sahabat Nabi veteran namanya, mantan pejuang, veteran kan ya, veteran yang ikut perang Badar, beliau wasiatkan 40.000 dinar. 40 ribu dinar berapa rupiah itu? Berapa rupiah? 1 dinar apa? 3 juta kali 40 ribu, apa M? 1,2 M per kepala. Di saat dia mengatakan itu, ada 100 veteran sahabat Nabi yang ikut perang Badar, 2/3 sudah meninggal. Semuanya dapat 1,2 M kali 100. Berapa kekayaannya? 120 miliar. Itu baru wasiatnya, belum warisan dan lain-lainnya. Itu dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam syiar A'lam Nubala. Begitu kaya tanpa syirik dia dapatkan kekayaannya. Tanpa menggadaikan akidahnya untuk mendapatkan kekayaan. Karena kekayaan berasal dari Allah Azza wa Jal. Dan jangan dikais. Jangan diambil. Dan jangan dicari dengan bermaksiat kepadanya. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Jangan bermaksiat dalam mencari rezeki kepada Allah. Karena kalau dengan maksiat, ini sebuah cara berpikir yang tidak logis dan tidak sesuai dengan naluri manusia. Kita punya anak. Anak Anda yang kelas SD dengan nalurinya, ya, karena akalnya belum sempurna diberikan oleh Allah, dengan nalurinya kalau dia butuh sesuatu, butuh jajan, butuh sesuatu, pernahkah dia minta kepada Anda dengan cara durhaka kepada Anda? Dia minta dibeliin umpamanya ini jus, datang kepada anda, dia bawa sapu. Bi, beliin saya jus, kalau enggak saya pukul. Pernah seperti itu? Naluri anak-anak, subhanallah. Tahu dia, kalau dia ada ingin ke abinya, ke uminya, pasti dia baik-baik. Dipijitin, ngomong baik-baik, pelan-pelan. Hah? Disuruh mau taat. Setelah itu baru dia ngomong. Iya atau tidak? Maka seorang manusia dewasa yang diberikan akal oleh Allah, ketika dia minta rezeki kepada Allah Azza wa Jal, dia minta dengan berbuat maksiat. Dengan maksiat yang paling besar dia lakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ini rugi dunia akhirat ya. Terkadang dengan dosa di bawah syirik, tapi tetap dosa besar, dengan cara riba yang mereka lakukan. Dia ingin memulai usaha atau ingin membesarkan usahanya yang sedang berjalan. Kemana dia mencari modal atau menambah modal? Terkadang dia yang mencari, terkadang dia yang dicari oleh tukang riba itu. Iya atau tidak? Dan terkadang tergoda dia dengan tawaran riba, terkadang dia yang menggoda tukang riba. Tukang riba digodain, subhanallah. Dia yang datang mengajukan sana sini malas-malas kepada tukang riba tadi untuk agar mendapatkan kredit pertambahan modal atau permodalan usahanya. Ini dosa besar kepada Allah ya. Imam Malik ketika beliau ditanya dalam sebuah kasus, ada seorang laki-laki yang mengatakan istriku tertalak, jatuh talak pada istriku jika ada makanan yang lebih besar dosanya yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya daripada khamar, ke dalam lambungnya daripada khamar. Apa artinya ini? Kata dia, keyakinanku dosa yang paling besar adalah khamar yang dimasukkan ke dalam lambung adalah khamar. Setelah dia berucap seperti itu, dia pusing. Betulkah ini atau tidak? Ya, datang dia kepada Imam Malik. Datang dia kepada Imam Malik. Wahai Imam, aku mengucapkan sumpah seperti itu. Maka bagaimana ini? Masih sah enggak saya bergaul dengan istri saya? Masih statusnya jatuh talak atau tidak, wahai Imam? Maka jangan buat kerjaan sendiri. Siapa yang nyuruh kau berucap demikian? Tapi itu sudah terucap. Maka kata Imam Malik, Imam Malik lihat, dia seorang ulama Rabbani, alim Rabbani, yang takut kepada Allah, yang punya sifat bahwa para ulama tersebut orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jal. Tidak pernah berucap sembarangan kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Imam mengatakan, tunggu, besok jam seperti ini silahkan datang, saya akan cari. Seharian Imam Malik memurojaah Al-Quran, mengulang dari awal sampai akhir. Dan hafalan hadis beliau, beliau putar dalam semalam itu. Searching, googling. Datang besok hari orang tersebut. Bagaimana Imam? Kata Imam, saya belum temukan. Sabar, besok datang lagi. Dia ulang searching sekali lagi. Imam Malik mengatakan di hari esok juga belum. Pada hari yang ketiga, dijawab oleh Imam Malik, talak jatuh. Hah? Ada hadiah? ada hadiah. Siapa yang bisa jawab berarti apa jawaban Imam Malik ketika kesimpulannya talak jatuh? Saya bisa jawab, tujuh tangan. Hah? Belum sampai kita kepada riba. Jawaban Imam Malik apa? Kan talak jatuh. Yang lain. Bukan pendapat Anda, jawaban Imam Malik berarti apa? Kan dia bilang sudah jatuh. Sudah rincian jawabannya apa? Mungkin betul, tapi saya mungkin kurang paham jawabannya. Ada lagi yang lain? Ada. Salam juga. Sama dengan yang pertama. Pendek, cuma satu. Langsung saja. Terlalu lama putar mic. Cepat. Suaranya yang kencang. Hah? Apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Sudah cukup. Nanti Anda tentukan siapa yang berhak dapat buku. Berarti jawabannya ada. Sudah itu jawabannya. Nanti apa adanya itu baru jawaban selanjutnya. Tadi kan dia bersumpah, kalau ada dosa lebih besar yang dimasukkan ke dalam anak Adam, ke dalam rongga perutnya daripada khamar, maka istri saya tertalak. Lalu Imam Malik menjawab, terjatuh talak. Berarti ada atau tidak? Cukup ada saja. Siapa yang betul bagi tadi? Semuanya betul? Kalau enggak, ada. Jatuh talak berarti jawabannya ada. Lalu Imam Malik merincikan. Saya baca firman Allah dari awal sampai akhir. Adalah riba lebih besar daripada khamar yang dimasukkan anak Adam. Dia sama-sama dosa besar. Tapi ada yang lebih besar daripada yang besar tadi, yaitu riba. Karena Allah mengancam pelaku riba dalam Al-Quran sangat berat. Allah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kalian tidak berhenti dari riba, berarti kalian yakinlah, pasti kalian mengajak Allah untuk berperang melawan kalian. Dan nanti Ibn Abbas mengatakan, menafsirkan ayat ini, nanti di akhirat para pelaku riba diberikan oleh Allah senjata. Mari lawan aku. Yang Anda lawan ini setiap saat, yang Anda ikrarkan dalam setiap saat, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berapa bandingnya besarnya dengan Anda? Satu banding berapa? Baik. Allah menjelaskan bahwa kursinya Allah wasi'a kursiyuhu samawati wal ab. Di dalam surat yang paling mulia, dalam ayat yang paling mulia, Al-Kursi. Kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Anda tahu kursi itu apa? Di dalam bahasa Arab, ini bukan kursi namanya. Ini namanya arsh. Kursi itu kalau raja-raja kan duduk ada tempat kaki. Ada? Itu kursi. Perbandingan kursi Allah ini dengan langit dan bumi, dengan seluruh isinya, bagaikan satu rantai dilemparkan di tengah padang pasir. Satu banding berapa? Perbandingan Anda dengan langit dan bumi satu banding berapa? Kemudian perbandingan antara kursi dengan arsy Allah, kata Rasulullah, Rasulullah tahu, karena itu Rasulullah sifati. Kata Rasulullah, sama perbandingannya lebih besar daripada perbandingan langit dan bumi dengan kursi. Sekarang Anda mau lawan pakai senjata apa kira-kira? Nuklir Anda ada gunanya? Anda pinjam nuklir dari seluruh dunia. Dari Amerika Anda ambil, dari Soviet Anda ambil. Mana lagi yang punya nuklir? Korea Utara Anda ambil nuklirnya. Siapa lagi yang punya nuklir? Jepang punya. Anda ambil nuklirnya juga. Indonesia enggak punya kan ya? Hah? Enggak punya. Bambu runcing Anda ambil dari Indonesia, kumpulin semuanya. Hah? Untuk menghancurkan bumi ini saja bisa? Hah? Tidak. Dan bumi itu dengan kursi Allah tidak ada bandingnya. Satu banding skalanya, satu banding angka yang tidak terhingga. Apalagi sekarang Allah yang mau dilawan. Maka kalau ingin jadi miliarder, bukan harus menjadi musuh Allah. Anda kan mau mengambil rezeki minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menggoda atau tergoda dengan riba tadi dalam mencari kekayaan di dunia ini. Dan Allah pun telah pastikan, kalau dosa riba itu yang Anda lakukan, bukan kaya yang Anda dapatkan, tapi perang melawan Allah. Dan kemudian kehancuran harta itu sendiri. Yamhaqullahu riba wa yudbis sadaqat. Allah hancurkan riba, Allah habiskan. Ya. Tanya orang-orang yang pernah merasakan pahitnya, menderitanya sebagai korban riba tadi. Saya pernah didatangi salah seorang kaum muslimin. Beliau mengatakan tentang kisah kehancuran hidupnya. Dia mengatakan, Ustaz, saya mulai sebuah usaha saya dari modal 100 juta, jual barang-barang yang ada bisa saya jual. Saya bangun usaha saya, Ustaz. Alhamdulillah, dalam waktu kurang 1 tahun, omset aset saya lebih dari 1 miliar, Ustaz. Ketika itu, saya dirayu dan digoda oleh para tukang riba untuk menambah. Maksud saya agar menambah modal kaya, modal saya untuk menjadi miliarder, menjadi kaya raya. Saya setuju, terayu dan tergoda. Kenyataannya, Ustaz, kurang dari setahun. Aset saya 1 miliar habis dan saya masih harus terdelik utang membayar bunga riba. Sekarang apa solusinya, Ustaz? Solusinya Anda sekarang menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Hah? Allah sudah pastikan hancur, masih mau tergoda dengan riba tadi. Allah sudah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah habiskan riba, Allah hancurkan riba. dalam ayat yang Allah mengatakan wa ma ataitum min riba liyarbu indallah fala yarbu indallah, wa ma ataitum min riba liyarbu fala yarbu indallah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Orang-orang yang memberikan riba, melakukan riba, yang mereka inginkan adalah pertambahan hartanya, maka tidak akan bertambah hartanya. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat dan sedekah dari hartanya, yang diinginkannya adalah wajah Allah, maka merekalah orang yang melipat gandakan hartanya. Orang kan melihat dan berharap dengan riba tadi, dia berikan pinjaman, dia minta pertambahan 10% setahun, 20% setahun, dan seterusnya. Menurut dia bertambah uangnya 10% atau 20%. Ya atau tidak? Kata Allah, tidak. Allah hancurkan. Ketika orang berzakat, ada uang dia 1 miliar, dia beri bantuan kepada kaum muslimin 100 juta rupiah. Uangnya berkurang dari 1 miliar atau bertambah? Dia melihat uangnya berkurang 100 juta atau 10%. Tapi kata Allah, mereka sesungguhnya sedang melipat gandakan hartanya, memperkaya hartanya, mengembangkan hartanya. Maka bukan dengan dosa kita menjadi kaya. Baik. Berani menjadi miliarder? Hah? Berani? Apa? Triliuner? Miliarder jantung gak berani apa ya triliuner? Paling tidak miliarder dulu, nanti triliuner. Bagi Allah Azza wa Jalla sangat mudah memberikan kepada kita dunia dan isinya ini. Kun fayakun. Tidak akan ada yang mengatakan mustahil satu gedung besar ini bisa emas semuanya milik Anda pribadi. Bisa atau tidak? La yujuzu syai'. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa. Tetapi ambillah dia dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Carilah dia dengan cara yang telah diatur oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibuatkan standar operasionalnya oleh para ahli fikih, para ulama kita. Kembangkan harta dengan cara yang halal. Dan sangat banyak cara mengembangkan harta dengan cara yang halal. Adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau memulai usahanya dari modal 0 perak dan 0 dinar. 0 rupiah dari mulai mengembangkan usahanya. Yang tadi ketika Rasulullah wafat, dia memberikan hibah kepada 120 miliar. Itu hibah tanpa berat hati. Anda memikirkan angkanya sudah pusing, apalagi kalau harus keluar uang seperti itu tanpa ada imbalan. Dia mulai usaha besarnya ini bukan dengan pinjaman riba, bahkan bukan dengan pinjaman tanpa riba juga. Bahkan hibah yang diberikan kepada dia, dia tolak untuk memulai bisnis besarnya tadi. Semua ahli siyar dan semua kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf datang dari kota hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Beliau tinggalkan semua kekayaannya, istri-istrinya pun ditinggalkan di Mekah. ketika mereka tidak mau ikut hijrah bersama beliau. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dengan Sa'id bin Ar-Rabi'. Dan saudaranya ini, saudara seimannya ini siap berbagi dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'id bin Ar-Rabi', "Wahai saudaraku, setengah hartaku ambil untukmu modal untuk hidupmu." Anda umpamanya datang keluarga dari jauh, dari kampung, dari pedalaman, dari dusun, ingin membuat usaha di goa sini. Datang kepada Anda, berani Anda tawarkan hibah 50% dari harta Anda? Sebapak, seibu, berani? Yang paling berani senyum doang. Itu yang berani. Yang gak berani nunduk. Ini bukan sebab pak seibu, tapi karena seiman yang dipersedakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil setengah harta, bukan pinjaman, hibah, gratis. Ya. Kemudian lebih dari itu, malah saya benar-benar mengatakan kepada Tuhan bin Allah, "Aku mempunyai dua orang istri. Pilih mana yang paling kau sukai, nanti aku ceraikan. Setelah iddahnya selesai, engkau nikahilah." Ini ada yang mau? Mau, semuanya mau. Tapi ada yang berani untuk berbuat seperti ini, untuk berbagi, sehingga Allah mengekalkan wayuk, mengekalkan kondisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wayuktiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan mereka dengan dunia itu hubungan jarak jauh. Tidak masuk ke dalam jiwa mereka, tidak masuk ke dalam hatinya hubungan mereka dengan dunia. Sehingga ketika diminta harus berbagi dan berkorban tanpa berpikir panjang, cepat menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya. Abdurrahman bin Auf, naluri kita sebagai manusia mau dua-duanya tadi. Tapi Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai seorang Islami, yaitu orang apa namanya istilahnya? Gengsi tinggi atau wibawa tinggi, tidak mau menerima pemberian orang, dan pun dia tidak meremehkan keinginan baik saudaranya ini. Dia doakan saudaranya ini agar ditambah oleh Allah kebaikan dalam harta dan istrinya. Barakallahu lakar fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi, memberikan banyak kebaikan dalam harta dan istrimu. Tolong dulunya Anda sub, tunjukkan mana pasar. Emang kalau ke pasar modal enggak ada, bisa dagang. Coba siapa yang pernah ke pasar tanpa bawa uang dan bisa kemudian sukses dalam bisnis? Ada di antara itu? Bawa uangnya masih rugi yang terpasarkan ya. Harusnya disuruh dititipin sama istri. Beli cabai sekilo dapat cuma 7 on. Harusnya beli item 10 cuma dapat 5 item. 5 lagi kemana? Sarapan pagi dulu di pasar. Habis uangnya. Korupsi namanya. Datang dia ke pasar, apa yang dia lakukan? Tadi pinjaman, kalau Anda mengatakan, kan banyak orang ketika ada lembaga keuangan syariah, saya pinjam modal pinjam uang untuk modal, kan gak ada ribanya. Allah bin Allah bukan dikasih pun hibah, dia tidak mau. Kemudian dia mengatakan, para ahli syiah diantaranya Abdul Razak dalam musannafnya menjelaskan bahwa beliau membeli samin dan akid, minyak samin dan susu, susu apa? Susu keras. Akid itu susu, susu unta dijemur sehingga dia mengeras. Kalau sekarang susu bubuk lah ya, tapi dia bukan bubuk, bentuk batangan seperti ini batangan keras, ya bisa buat dilempar keras susunya itu. Ya kalau ingin diminum, ini tahan setahun dua tahun tahan. Kalau nanti ingin diminum, masukin ke air panas, melebur dia sama seperti susu bubuk. Namanya akid. Akid ini makanan pokok, terkena zakat fitrah. Kalau orang di pedalaman, pedalaman Arab adalah padang pasir. Ya, makanan pokoknya bukan korma, bukan gandum, dan juga tapi adalah susu yang dikeringkan tadi. Dari situ dia mulai bisnisnya. Dia enggak langsung main properti, enggak. Enggak main properti. Juga bukan beli showroom, bukan. Dari mulai makanan pokok. Kebutuhan pokok orang. Dia beli dengan tidak tunai. Mau enggak kira-kira orang jual tidak tunai? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau. Buktinya setiap hari Anda kan ngutang di tetangga kan ya. Di warung tetangga kan ngutang untuk. Nanti akhir bulan baru bayar kan gitu kan ya. Tapi itu untuk konsumsi. Kalau ini dia hutang untuk bisnis. Dan hutang bisnis biasa orang. Datang orang ke pusat-pusat grosir seperti saya tahu di Tanah Abang itu, teman-teman di Tanah Abang itu bilang umumnya para pedagang dari luar kota dan bahkan dari daerah jauh, dari pulau-pulau jauh selain Pulau Jawa itu belinya istilahnya satu bon gantung. Apa dari satu bon gantung itu? Ambil barang, bayar 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan bayar, ambil barang sebanyak itu lagi. Artinya gak pernah lunas. Itu satu bon gantung. Ada kadang 2 bon gantung. Ya, berarti dia beli dengan tidak tunai. Dan dijualnya tunai. Masih untung. Seperti itu dulu dakwaan Dr. Hamid Awad. Beli tidak tunai, dijual dengan tunai. Ya, sehingga beliau menjadi orang yang kaya ketika beliau wafat. Az-Zahabi memperkirakan kekayaan beliau dalam bentuk uang dinar tidak kurang sebanyak 3 juta dinar. Berapa ton emas itu? Lebih 100 ton? Lebih? Lebih sekitar 120 ton emas. Masya Allah, jangan cekik. Masya Allah bilang, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Mulai bisnis tanpa modal, ya, tanpa modal yang uang, bukan pemodal. Ada sebetulnya modal, yaitu kepercayaan orang kepada beliau. Orang mau menjual barang dengan tidak tunai kepada beliau. Karena kalau beliau bukan orang yang amanah, siapa yang mau jual barang dengan tidak tunai? Alhamdulillah. Kalau seperti ini, setelah Anda mengetahui bagaimana cara untuk menjadi orang yang milik, orang kaya tadi dengan cara syar'i dan tahu kewajiban pada harta itu yang telah Allah bebankan, sehingga kekayaan Anda bukan menjadi ketakutan pada diri Anda, membawa keberkahan hidup Anda dunia dan akhirat. Kewajiban yang harus Anda keluarkan dalam harta tersebut, selain nafkah yang wajib untuk anak istri, ada kewajiban untuk orang lain dalam bentuk zakat. zakat yang diperintahkan oleh Allah dalam harta Anda tidak banyak, cuma 1/40 atau 2,5% dari harta niaga tadi. Ya, tapi kalau 2,5% dari 120 ton berapa berarti? 4 ton. Ya. Ya banyak. 3 ton. Berani Anda ngeluarin 3 ton? Enggak ada Ustaz, apa yang mau dikeluarin? Saya baru dengar ada kaum muslimin di zaman ini, karena diikut pelatihan saya, dia seorang tukang pedagang emas, punya toko emas di beberapa kios di Jakarta. Zakatnya itu per tahunnya baru 1 kilo emas. Masya Allah, 1 kilo belum ada apa-apanya dengan Allah bin Auf. Dia 1 ton, 20 ton dia Allah bin Auf. Ini baru 1 kilo. 1 kilo berapa ribu kali lagi untuk dapat seperti Allah bin Auf. Ya, itu menurut kita udah Masya Allah, 1 kilo dia berzakat udah Masya Allah. Ya. Sesuatu sesuatu yang halal tadi akan mudah untuk diajak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Karena dengan harta tadi, dia bisa membantu kaum muslimin mengurangi beban hidup mereka. Teman yang saya katakan dia berzakat 1 kilo tadi, biasanya setiap dia berzakat, dia cari tetangga kerabatnya dia, ada yang dapat 20 juta, ada yang dapat kemudian 30 juta. Karena saya ajarkan bahwa menghitung zakat itu berapa hak dari mustahik adalah kebutuhan setahun dia yang kurang. Seseorang umpamanya dengan penghasilan 5 juta sebulan, tapi pengeluarannya lebih dari itu untuk pengeluaran yang pokok untuk dia dan anak istrinya, sebanyak umpamanya 7 juta. Berarti kekurangannya berapa? 2 juta kan ya? 2 juta kali 12, 24 juta. Maka dia berhak menerima zakat 24 juta. Anda dia terima zakat dari A 10 juta. Masih berhak dia 14 juta lagi. B berzakat juga kepada dia 10 juta. Bagi berhak dia 4 juta lagi. C berzakat kepada dia 4 juta. Besok ada D berzakat kepada dia 100 ribu haram dia terima. Karena sudah terpenuhi, status miskinnya sudah tidak ada lagi semenjak dia terima 4 juta terakhir yang menggenapkan kekurangan kebutuhannya. Bila dia nerima 24 juta sekaligus seperti tadi, akan banyak yang bisa dilakukan oleh mustahik zakat tadi. Akan bisa dia mengembangkan usahanya dengan modal zakat tadi, ya atau tidak? Ya, tapi kalau zakat cuma 100 ribu rupiah, besok mustahik lagi dia. Sampai sore habis, besok mustahik lagi dia. Ya, bakal selesai kemiskinan. Maka Umar mengatakan dalam bagian zakat, "Faiza ataitum fa'nuhum." Dan dia teman ini mengatakan, "Masya Allah Ustaz, ketika saya terapkan apa yang saya pelajari dari Ustaz berzakat seperti itu ada salah satu kerabat yang dia punya usaha dan sudah habis kontrak tempatnya, tempat usahanya. Senilai 20 juta kontraknya setahun. Saya bayarkan kontraknya Ustaz." Itu gembiranya luar biasa dia Ustaz. Seperti mau sujud di kaki saya. Saya bilang, enggak, doakan saja saya ini kan saya melakukan kewajiban. Allah yang nyuruh saya untuk berzakat dan guru saya yang menunjukkan kepada saya caranya seperti ini. Doakan saya dan guru saya cukup. Tidak perlu kau bersujud di bawah kakiku seperti itu. Artinya, saya tanyakan kepada dia, siapa yang lebih bahagia ketika Anda membayarkan kontrak ruko dia 20 juta itu? Dia atau Anda? Saya jauh lebih bahagia dari dia, Ustaz. Iya atau tidak? Anda bisa membantu seorang yang terbebani dan dimudahkan oleh Allah, dan itu kewajiban Anda. Bukan berarti Anda berbuat sesuatu yang bukan menjadi kewajiban, itu memang bisa Anda katakan, saya sudah berbuat baik, sudah saya bantu. Ini bukan kewajiban. Sama dengan Anda memberikan nafkah untuk diri sendiri, anak istri. Hah? Itu kan kewajiban, sama seperti itu. Tapi orang ini luar biasa senangnya. Dan senang yang pertama dirasakan oleh orang yang pertama memiliki harta ini. Nikmat ya akhi, menjadi miliarder yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Bacakan, saya tidak bawa kacamata. Ini ada gelas. Ada gelas. Atau gelasnya ini. Baik, kalau muslim dan muslim yang bersama di Kampung Allah. Tadi kita sudah mendengarkan materi pertama yang dibawa oleh Ustaz. Dan saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun pertanyaan mohon untuk video sendiri dari kertas dan di PowerPoint. Kita akan bilang-bilang untuk pertanyaan yang akan kita serahkan kepada ya. Yang pertama, apa Ustaz, mohon penjelasan, apakah akad KPR di bank syariah itu sudah sah atau masih ada celah riba? Mohon penjelasan detail bagaimana skema akad KPR yang syariah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. KPR, kredit pemilikan rumah. Kalau di bank konvensional, di bank ribawi, Anda diberikan uang oleh bank ribawi. Kemudian Anda pergi beli rumah. Kemudian nanti kredit atau pinjaman uang tadi Anda bayar berlebih dari nominal yang Anda terima dengan cara angsuran Anda bayar. Ini sudah ada riba pertama. Kemudian bila terlambat, Anda akan dikenakan sanksi lagi, bertambah lagi hutangnya, dan ini adalah riba kedua. Maka bagaimana agar menjadi syar'i? Buang dua riba ini. Ya. Kalau yang ada di standar akad KPR di bank syariah yang ada sekarang, biasanya nasabah diberi apa? Uang juga atau diberi rumah? Hah? Nasabah diberi apa? Bukan rumah, uang juga. Kemudian Anda beli rumah sendiri, gitu kan ya? Ya atau tidak? Hah? Kemudian nanti Anda bayar uangnya berlebih atau sama? Berlebih. Terlambat ada pertambahan atau tidak? Ada. Lalu bedanya apa? Hah? Baik. Bedanya syariahnya, Ustaz. Mana beda syariahnya sekarang? Apa bedanya? Maka dengan SOP seperti itu jangan terima. Lalu bagaimana syariah SOP-nya adalah jual beli kredit. Selama ini Anda sebagai pembeli rumah, ya, tentu diberi, menerima rumah bukan terima uang. Iya atau tidak? Anda datang ke pasar beli sesuatu dengan kredit, cicilan angsuran. Yang Anda terima kasur atau rupiah dari si penjual kasur? Kasur. Alhamdulillah, ini betul. Tapi ke bank syariah dapat kasur, dapat uang. Baik. Maka minta kepada bank syariah tadi, saya mau KPR secara syariah, tapi yang saya terima rumah bukan uang. Setelah rumah ada milik di tangan Anda, saya buat akad jual beli dengan Anda, saya beli dengan cara cicil, DP saya bayar. Ya, kalau dari jual beli bank dapat margin atau untung, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dari uang dapat untung dari uang, namanya riba. Tapi dapat untung dari barang, namanya dagang, boleh. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh ada dalam persyaratan akadnya pada saat terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran dikenakan sanksi pertambahan pembiayaan pembayaran. Jelas? Kalau yang ada sekarang di bank syariah, terlambat Anda membayar cicilan, ada pertambahan? Ada atau tidak? Ada. Di bank riba ada, di bank syariah juga ada. Iya, berarti ini ada ribanya. Minta kepada bank itu, saya tidak mau ada keterlambatan dikenakan sanksi pertambahan uang. Buang ini. Kira-kira bank syariahnya mau atau tidak? Anda yang tidak mau, atau bank syariah tidak mau? Yang jawab sekarang Anda, bukan bank syariah. Wallahu'alam. Saya pernah menemani beberapa kaum muslimin membuat akad mau bank syariah. Pernah juga tidak mau. Tidak ada masalah. Ya, berarti jawabannya terserah Anda. Kalau Anda ingin sesuai syariah, bisa minta ke bank syariah tadi. Ketika dia tidak mau dengan skema tadi, berarti jangan Anda lakukan akad KPR. Kalau dia mau, lakukan akad KPR. Jelas sudah jawabannya? Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya membeli rumah, kemudian saya jual kamar seharga 350 juta. Orang tersebut baru membayar 250 juta 4 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang sudah berapa? Dia membayar 250 juta 2 tahun. Dan sampai sekarang sudah 2 tahun dia melunasi 100 jutanya. Saya dan keluarga sudah berusaha menghubungi, tapi dia belum mau melunasi. Belum melunasi? Ya, dia belum melunasi utang 100 juta yang sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya. Saat ini saya dan keluarga tinggal di rumah yang agak rusak. Pertanyaannya, bolehkah saya dan keluarga tinggal di rumah tersebut yang belum lunas tadi? Belum lunas tadi. Ini yang bertanya pembeli atau penjual? Penjual. Dia penjual. dia menjual Ustaz, dia jual rumah. Berarti rumah sudah diserahkan ke pembeli atau belum? Rumahnya belum lunas, Pak. Walaupun belum lunas, tadi saya bilang para pedagang di dunia ini enggak ada yang beli cash. Tapi barang sampai ke dia, lalu dia jualkan, dibayar 2 bulan setelahnya. Kan udah lunas atau belum itu? Belum, tapi barang sudah dikuasai atau tidak oleh pembeli? Sudah. Kalau ini belum dikuasai. Mana orangnya, orangnya mana? Baik. Kasih mic beliau. Antum yang jual atau yang beli? Yang jual. Sudah anda serahkan kepada pembeli atau belum? Sudah, kata antum belum. Lalu anda ingin buka dengan cara paksa rumahnya tinggal di situ? Dalam perjanjian akadnya bagaimana? Tidak ada perjanjian kalau ternyata one prestasi tidak mampu dan segala macam. Tidak ada batas waktu. Dan dari pihak dia juga tidak ada ketentuan kalau dia suatu saat one prestasi. Ya udah jual saja, kasih dia 100. Dia kok sudah mengizinkan. Jual saja, kasih dia 100. Dia suruh jual, anda tinggal di sana. Kalau tinggal di sana, bayar sewa ke dia. Ini kan rumah dia sekarang. Karena sudah dia terima walaupun belum lunas. Hak anda hanyalah piutang, yaitu rupiah sebanyak 100 juta lagi. Ya, rumah bukan hak anda, baik secara hukum syar'i maupun hukum legal. Artinya kalau anda tahu-tahu masuk ke rumah dia, ya anda bisa diadukan sebagai perampok. Iya, walaupun dalam rumah tidak ada barang sedikit pun juga, maka dia sudah statement ada untuk menjualkan, jualkan. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Sebentar. Haknya dia. Si pembeli pertama tadi, dia tadi reto dengan 100 juta kan ya. Hak dari dia harusnya adalah selisih dari harga jual. Haknya anda kan piutang 100 juta. Terjual berapa kira-kira sekarang bisa dijual? Perkiraan berapa? 400 atau turun? 400. Berarti hak dia sebetulnya 300. Anda terjual 400, ambil 100 oleh anda, 300 belikan ke dia. Nunggak untung lagi ya. Begitu syariat Allah. Karena sudah terjadi akad jual beli dan sudah serah terima. Menjadi untung rugi menjadi milik dia. Jelas? Kalau Anda ingin tempatin sewa ke dia, hah? Berarti bukan untuk dia 300 juta tambah sewa berapa lama Anda di sana? Tambah sewa ke dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anas sudah 5 tahun keluar dari Ghana. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Masya Allah, tabarakallah. Tapi istri Anas masih tetap kerja di Ghana. Innalillah. Ini desain buat lalu. Tapi ada ustaz yang mengajarkan bahwa tidak boleh keluar karena bangun yang dibangun sumur tidak riba karena ada pemerintah. Apa yang saya lakukan? Suruh ustaznya kemari. Nah, dia perlu belajar ilmu fikih muamalat dengan saya. Saya dosen magister ekonomi syariah, bukan dosen S1. Dosen magister pernah juga mengajar program doktoral. Ini ustaz ini perlu diajarkan, dikuliahin dulu. Semua ulama dunia, semua ulama dunia dalam 4 kali konferensi muktamar ulama sedunia mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Ya, dengan demikian semua yang terlibat dalam bank tadi adalah pelaku riba yang mereka masuk bagian dari orang yang terkutuk. Yang dikutuk didoakan oleh Rasulullah SAW agar mendapat kutukan dari Allah. Karena subhanallah, belakangan malah ada yang saya dapatkan WA dari ikhwan di Pulau Jawa, karena ada salah satu bank di sana, bank negara pemerintahan, yang karyawannya habis taubat semuanya. Lalu kemudian pihak kepala cabang untuk daerah tadi mengatakan kita buat kajian. Ustaz yang dipanggilnya tamat sarjana psikologi yang biasa menangani orang gila. Dengan judul tema ceramah ustaz tadi, bekerja di bank masuk surga. Ini surga siapa? Surga orang gila. Kalau surga Allah enggak mungkin. Karena dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah menjamin neraka untuk orang yang tidak berhenti dari berbuat riba tadi. Faman ja'ahu mu'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Waman aada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah mengharamkan ini, maka dia adalah penduduk neraka. Berikutnya dua pertanyaan dari kertas. Yang pertama, peluang usaha yang bikin cepat jadi miliarder. Yang kedua, sistem operasi yang sesuai dengan tuntutan agama. Allah barik fi. Tadi Abdurrahman bin Auf, dia dagang apa tadi? Hah? Sembako, ya udah, coba jual sembako Anda, insyaallah. Benar. Sembako itu subhanallah, berkah di situ ya. Karena yang Anda perjualkan adalah kebutuhan pokok manusia. Kemudian pertambahannya cepat dan kemungkinan kerugiannya kecil. Sembako subhanallah berkah. Utsman bin Affan perniagaannya juga sembako. dia beli gandum dari Syam, beli bawa ke kota Mekah, kota Madinah. Jadi zaman dahulu, sembako adalah peluang yang sangat baik. Ya, maka Anda beli beras dari Goa, Anda jual ke Mekah sana. Hah? Nanti semoga jadi Abdurrahman bin Auf lagi Anda. Ada yang beli beras di Mekah? Ada atau tidak? Hah? Saya 11 tahun di sana, saya tahu saya. Ada dan banyak. Baik jenis yang basmati ataupun beras rojo lele ataupun beras pandan wangi di sana ada. Ada. Bahkan beras dari Meksiko ada, dari Mesir ada masuk ke kota Mekah Madinah. Baik, antum pasok ke sana beras basmati ala Goa. Kan? Jenis varietasnya kan bisa dibeli. Tanam di sini, jual ke sana. Bisa antum cara jualnya ke sana? Tahu caranya gimana? Tahu? Kalau tidak tahu, pelajari. Gampang, sekarang ekspor impor gampang. Saya di Pekanbaru berapa setelah habis Idul Fitri kemarin, diundang ke ikhwan di sana, komunitas pengusaha muslim. Ada di antara mereka yang ekspor bukan beras, dan mereka ekspor pakai kontainer. Lidi. Lidi kelapa sawit yang mereka ekspor. Itu kan lidi sampah. Ya atau tidak? Kalau sawitnya itu enggak akan dibuang, tapi kalau lidi pasti dibuang. Ya. Anda tinggal ambil lidinya, per kilonya lumayan, lebih mahal dari buah sawitnya. Buah sawit per kilo paling 1.500. Lidi per kilo Rp5.000. Tapi bukan untuk kebutuhan Sulawesi. Dia kirim ke Asia Tengah, ke Eropa. Alhamdulillah. Ternyata ada orang pengen lidi di dunia ini banyak. Tuhan. Kooperasi sesuai tuntunan syariat. Koperasi sesuai dengan syariat bukan koperasi simpan pinjam. Karena kalau simpan pinjam bentuknya tentu tidak akan mendatangkan hasil. Tujuannya hanya sekedar membantu kebutuhan sesaat dari para anggota. Tapi kemudian dia mendapatkan keuntungan dari simpan pinjam, maka ini adalah riba. Sebaiknya buka koperasi tadi dalam bentuk usaha real. Dan tetap juga mungkin diberikan simpan pinjam, tapi jangan tanpa pertambahan, dan jumlahnya jangan terlalu besar kalau tidak tergerus modal usaha. Dibuat usaha syirkah kerjasama, ketika untung dibagi untung, ketika rugi saham dari modal stok masing-masing berkurang. Bisa untuk dibuatkan dan ada SOP-nya. Ada beberapa koperasi karyawan di daerah Jabodetabek, dan bahkan yang subhanallah luar biasa, perusahaan minyak Chevron. Itu minyak muslim atau non-muslim? Non-muslim, punya orang Amerika kan. Tapi sekarang koperasi karyawannya sudah ada yang unit syariahnya. Mereka mau bersyariah. Dan teman-teman di, saya punya PT Konsultan Syariah. Teman-teman tersebut memberikan arahan, bimbingan, dan membuatkan akad-akad standar syariah yang tadi untuk mereka. Alhamdulillah berjalan lancar. Baik. Bagaimana uang pernikahan yang diambil dari utang riba? Apakah pernikahan itu sah atau tidak? Mahal. masyarakat sebelumnya pada kulit Jerman, kalau orang itu terkenal ada penyakit dan lain-lain. Iya, tapi Anda mau ingin senang hidup atau ingin masuk neraka? Mending Anda bujangan sampai mati, nah, dapat bidadari 72 kiri kanan gratis dari Allah. Kalau Anda bikin riba di dunia, nanti besok cerai sama istri, nah, kemudian masuk neraka, enggak ada dapat bidadari. Rugi kan dunia akhirat. Karena dengan riba, dosa besar Anda memulai hidup, Allah sudah menganjur mengatakan kehancuran. Baik kehancuran ekonomi ataupun kehancuran keluarga Anda. Tanya kepada semua orang-orang yang pernah terlibat dengan pinjaman riba. Bagaimana rasa hubungan suami istri dengan anak, dengan orang tua, dengan kerabat ketika dia mulai berbuat riba? Pasti tidak nyaman. Karena tabiat yang dibuat oleh Allah dalam tubuh kita, bila ada yang berbuat dosa di antara kita, dia tidak merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang jauh dari dosa. Akan merasa ada apa penghalang antara dia dengan manusia yang lain. Apalagi penghalang kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasa enggak nyaman sendiri hidupnya, merasa terasing dia, walaupun setiap hari keluar dari rumah dan kembali lagi ke rumah. Tapi di rumah antara dia dengan anak istrinya, bagikan orang asing. Tanya kepada mereka kalau tidak percaya. Antum pernah mengalami? Alhamdulillah tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena sebentar, saya pernah ada kisah khusus untuk ini tadi, masalah hubungan keluarga dengan riba tadi. Ada salah seorang teman, dia manajer di bank riba terbesar di dunia, kantor Jakarta. Dia bercerita, betul Ustaz, enggak nyaman dengan riba itu. Saya direktur tertinggi saya di bank tersebut di Indonesia ini orang Hongaria, Ustaz. Orangnya workaholic. Workaholic itu kerja tidak pernah mengenal waktu. Kadang sampai jam 2 dia masih di kantor. Saya nemenin dia capek juga saya, Ustaz. Suatu saat saya tanyakan ke dia, apa rahasianya kau bisa bekerja di kantor sampai jam 2 malam? Ya. Terus terang dia menjawab, ini adalah pelarian hidup. Di rumah saya punya 2 orang anak, 2-duanya autis. Terbayang oleh Anda itu, 1 orang autis saja di rumah, bagaimana rasa rumah? Namanya anak autis itu kadang teriak, tahu-tahu lempar badan, tahu-tahu lempar dinding, begitu atau tidak? Hah? Kayak neraka sudah. Ini anak, 2 anaknya, 2 seperti itu. Pasti ada hubungan dengan riba ini. Pasti. Di dunia Allah tunjukkan azabnya kepada dia. Jangan dikira dia orang sukses, rajin bekerja, ternyata kerja adalah pelarian. Kata dia, saya di sini untuk mengurangi neraka. Nanti juga masuk ke neraka sih, tapi sekarang kurangin dulu di dunianya. Sampai ada, ini sering saya katakan, karena waktu itu baru saya pulang dari Arab Saudi, saya seminar tentang riba di salah satu kota di Jawa Tengah. Moderatornya ketika buka, dia mengatakan, saya orang yang paling membutuhkan tema tentang riba ini, karena saya korban. Sekian puluh tahun saya bekerja di bank perusahaan milik BUMN, di bagian pembiayaan kredit, di bagian kredit. Setiap hari saya sebelum pergi berangkat kerja, pasti kepala saya merasa pusing dan sakit. Saya setiap hari minum Panadol untuk menghilangkan rasa sakit tadi. Saya sudah berobat kemana-mana, dan sudah habis uang gaji saya untuk berobat, belum sembuh juga. Suatu ketika ada orang yang menasihati kepada saya, jangan-jangan karena kau bekerja di tempat riba. Coba-coba, siapa tahu memang iya. Dia resign, kemudian disetujui oleh kantornya dia resign. Di hari dia tidak masuk kerja lagi, sampai hari ini saya tidak pernah minum panadol. Ini masih baik Allah kepada kita. Allah ingatkan kita dengan menegur kita. Allah ciptakan di tubuh setiap kita qalb, hati yang alarm notifikasi setiap ada sesuatu yang enggak pas dengan Anda dengan Allah, Allah berikan peringatan. Maka siapa yang mendengar peringatan tadi dan langsung kembali kepada Allah, selamat dia dunia akhirat. Tapi orang yang mengindahkan peringatan tadi, habislah dimakan tsunami dia. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya bekerja di bank syariah, di mana salah satu kami adalah pembiayaan kepada kerja dan investasi. Untuk keterlambatan pembayaran, nasabah akan dikenakan denda. Tapi denda itu untuk masuk agar dan apa dipikir dalam bayar. Dan denda itu dimanfaatkan untuk dana sosial. Apakah diperbolehkan demikian dengan uang balik? Kenapa tidak Anda ambil uangnya? Kenapa diberikan ke sosial? Ya ketentuan bank, emang bank enggak mau uang gitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa bank syariah tadi tidak mengambil denda keterlambatan kedisiplinan tadi? Dia berikan untuk sosial. Kenapa? Antum dari bank? Siapa yang dari bank? Yang dari bank tidak menjawab. Kira-kira kenapa tidak diambilnya? Apa? Banknya sadar kalau itu riba. Oh gitu. Berarti dia yakin dia sedang berbuat riba. Lalu dia bilang banknya syariah. Wallahualam. Berarti Anda sudah tahu jawabannya kan ya? Kalau dikatakan tujuannya untuk disiplin, ya, kan bisnis bukan per hari ini dimulai orang. Semenjak zaman sahabat radhiyallahu anhum jemaah pun sudah berbisnis. Dan semenjak ketika Allah haramkan riba, para sahabat pun berjualan dengan tidak tunai dan segala macam, tapi tidak ada yang dengan sanksi riba tadi. Banyak sanksi lain yang halal. Iya atau tidak? Sudah jelas tidak halal. Kan dia bilang riba. Karena dia yakin uangnya riba. Ketika yakin uangnya riba, dia berarti sudah berbuat dosa besar. Karena itu kemudian dia bertaubat memberikannya ke fakir miskin. Gitu kan ya? Ya. Betulkah dia bertaubat? Besok dia ambil lagi. Taubat namanya itu. Besok ada lagi nasabah terlambat yang lain. Diambil lagi enggak riba dari dia? Diambil atau tidak? Ambil, serahkan lagi ke sosial. Taubat namanya dia. Kemudian dalam akad perjanjian ketika ditandatangani, ini sudah ada perjanjian seperti ini dan dia tahu itu riba. Taubat namanya berarti. Kalau orang bertaubat itu kan berhenti. Coret perjanjian ribanya ini. Ini betul bertaubat. Cukup saya kira. Makanya saya katakan tadi, bagaimana skema dengan perbankan syariah kalau Anda ingin mendapatkan KPR. Minta dia coret denda keterlambatan. Tidak ada denda keterlambatan. Lalu bagaimana cara bank untuk menghindari masalah keterlambatan pembayaran angsuran atau kedisiplinan nasabah? Banyak cara, kan? Pertama, kalau yang dilakukan di negara Arab Saudi, Bank Ar-Rajihi itu adalah bank Islam pertama di dunia. Pada tahun 1984 dia berdiri. Syarat orang bisa beli dengan dia dengan tidak tunai, itu yang membeli itu harus memiliki gaji melalui rekening payroll yang bisa langsung didebet. Berarti akan terlambat atau tidak? Enggak akan terlambat. Kalau orang yang tidak pakai payroll, dia harus mengajukan pakai nama orang lain yang punya payroll. Namanya Muhammad atau Ahmad. Dia bukan karyawan swasta, bukan pegawai negeri. Dia pengusaha, berarti kan tidak ada gaji payrollnya. Bagaimana cara dia bisa mengajukan? Pakai nama temannya. Nanti Bang Raji tadi potong setiap bulannya dari gaji temannya, si Muhammad tadi bayar ke temannya atau ke kerabatnya uang. Jelas? Kan aman seperti itu. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memastikan harta yang diperoleh dengan cara riba? Apa maksud diperoleh dengan cara riba ini? Pegawai bank maksudnya? Atau pinjaman bank atau pegawai bank? Ini beda nanti caranya. Atau dua-duanya harus dijelaskan? Ah, baik. Kedua yang baik. Kalian dimaksud dapat dari ribawi, dari bank ribawi, dalam bentuk kredit pinjaman riba. Seperti negara Indonesia pinjam dari World Bank uang secara riba. Ya. Ini bagaimana bertobatnya? Atau seseorang KPR dengan bank riba. Ini beda taubatnya dengan yang bekerja di bank riba. Ini dia taubat cukup menghentikan akad ribanya dan dilunasi pokoknya. Kalau sudah lunas, rumah yang dibeli tadi halal. Kalau belum lunas, rumah tetap halal, tetapi pinjamannya yang ada persyaratan riba itu haram. Cepat ditutup. Bagaimana tentunya? Tentu dibayar pokoknya. Jelas ini konsekuensinya. Jika Anda beli rumah dengan riba dan sekarang bertobat, rumah ini kalau sudah selesai cicilannya halal bagi Anda. Kalau belum selesai, langsung lunasi cicilannya tadi pokoknya. Jelas? Baik. Kalau orang yang bekerja di lembaga riba, yang dia dapatkan adalah uang imbalan perbuatan dosa. Kalau tadi uang didapatkan dengan akad pinjam meminjam yang ada persyaratan riba. Pinjam meminjamnya halal, yang haram adalah persyaratan ribanya. Ketika selesai persyaratan ribanya ditutup, maka status barangnya halal di tangan dia. Yang kedua adalah orang yang bekerja di lembaga riba atau karyawan bank konvensional. Ini perbuatan dia. Andai tidak dapat gaji sama sekali, tidak dapat gaji, bekerja dia di sana, tetap perbuatannya dapat dosa. Sebagai karena dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan agar dikutuk, dilaknat orang yang memberikan makan riba, orang yang memakan riba, pemberi makan riba, penulis akad riba dan saksi riba. Dan si karyawan di bank konvensional pasti salah satu bagian dari ini. Walaupun dia tidak dapat gaji, sudah dapat kutukan Nabi. Dosa besar. Sekarang atas dosa besar tadi, jasa dosa tadi, dapat uang lagi dia. Maka bagaimana status uang ini? Maka status uang ini adalah haram. Ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, resign dia, berhenti dia dari bank riba tadi. Dia hitung semua harta yang didapatkannya dari bekerja di bank riba tadi. Mulai dari awal sampai pesangon dan seluruhnya. Keluar angka umumnya 2 miliar. Ada asetnya untuk rumah, ada kendaraan, ada uang tunai, ada logam mulia, dan lain-lainnya. Dari 2 miliar ini yang halal bagi dia dalam bertobat, ketika dia bertobat adalah kebutuhan pokoknya kalau tidak punya harta yang halal. Kalau ada punya harta yang halal, dulu sebelum kerja di bank, pernah menjadi petani, dapat hasil uang dari jual beras, itu dikembangkan. Ya, kalau yang hasil dari yang halal tadi cukup untuk biaya hidup dia setahun ke depan, maka yang 2 miliar tadi semuanya dia berikan kepada fakir miskin seperti bank syariah tadi. Dia ini betul bertobat namanya, enggak bikin riba lagi dia. Tapi 2 miliar dia berikan kepada fakir miskin. Jelas? Kalau tidak sama sekali ada harta dia yang bisa bertahan hidup setahun ke depan, maka boleh dia ambil dari 2 miliar ini kebutuhan pokoknya setahun ke depan. Umpamanya kebutuhan bulanan dia dengan anak istrinya per bulannya 10 juta. Kali 12, 120 juta. Dari 2 miliar tadi, 120 juta dia tahan. Kemudian 1,88 miliar diberikan kepada fakir miskin. Jadi kaya fakir miskinnya, Ustaz. Bukan 1,88 itu untuk satu orang. Karena fakir miskin pun boleh menerima bukan 1,88. Ada fakir miskin yang seperti tadi menghitungnya. Kekurangannya, kebutuhan setahunnya adalah umpamanya 100 juta. Penghasilannya ada 70 juta. Kekurangannya berapa? 30. Dia boleh cuma dapat 30 juta. Kalau diambil 35 juta, yang 5 juta haram diambil. Karena dia dapat makan uang riba dia. Kalau yang 30 juta tadi halal bagi dia. Jelas? Maka dengan demikian, dengan 1,88 tadi, mungkin bisa membantu hidup fakir miskin satu kota Goa. Goa kan bukan kota dia. Dapat membantu, kan Goa kecil kan ya. Dapat membantu hidup fakir miskin se-Goa. Baik. Jelas ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang fatwa DSN MUI terkait KPR syariah? KPR syariah. Yang katanya KPR syariah sudah syar'i. Katanya apa? Katanya. Ya udah. Sekarang saya balik. Katanya belum syar'i. Selesai? Belum. Katanya belum. Ustaz, jika kita memberikan modal. Kalau Anda tanyakan, lalu bagaimana kita, Ustaz? Kita ingin dapat rumah juga, ingin dapat kendaraan. Minta skema yang syariah tadi kepada bank syariah yang Anda inginkan. Ada enggak kira-kira yang mau dia? Dia kan jualan. Kalau dia jualan tentu terserah pembeli. Ya. Kalau Anda tidak mau riba, Anda ajukan skema baru, pasti mereka mau. Kalau dia mau jualan, dia mau carikan untung, dia mau bukan ribut kan ya? Hah? Sama Anda beli makanan yang menurut Anda berbahaya bagi tubuh Anda, sebagian dari komponen yang ada di makanan tersebut. Tetapi Anda butuh makan itu dan suka. Pengen beli bakso umpamanya. Kalau Anda makan micin, perut Anda merasa mual dan muntah. Kalau apanya pakai makan mie kuning, Anda khawatir bermasalah penyebab umpamanya bisa kanker dan lain-lain. Umpama kalau kemudian garamnya banyak, hipertensi Anda naik. Tentu Anda beli baksonya, dia bilang, "Pak, enggak pakai micin, enggak pakai mie kuning, enggak pakai garam, enggak pakai kuah juga, khawatir kolesterol. Berarti bakso doang sama mie putih digulung-guling pakai air putih." Iya, mau enggak si tukang baksonya jual? Mau atau tidak? Kalau dia enggak mau, Anda tentu enggak mau beli juga. Anda beli kemudian Anda sakit, apa gunanya? Iya atau tidak? Itu kan tukang bakso, Ustaz ini bang Ustaz. Itu filosofinya saya maksud. Kalau orang jualan pasti dia mau. Dan buktinya seperti yang saya katakan tadi. Ada berapa bank syariah yang mau? Yang mau dengan skema tadi, Anda minta dia dulu beri barang di rumahnya atau di kendaraannya. Setelah dia beli, baru Anda lakukan akad jual beli dengan dia dengan persyaratan tidak ada denda keterlambatan. Dia hapuskan pasal denda keterlambatan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mahasiswa yang sedang melakukan PKL. Mahasiswa. Pada pagi tahu. Itu itu pelatihan apa namanya? Kerja lapangan PLN itu. Pelatihan kerja lapangan neraka. Bukan PKL dengan PLN ya. Ya, jangankan Anda ikut pelatihan, masuk tempat itu saja dengan keberadaan Anda berada di sana, orang melihat, wah ramai ini bang, berarti bagus. Itu sudah mengundang orang-orang untuk mau melakukan riba tadi. Maka jangan katakan kalau jadi satpam di bank riba kan enggak bersentuhan langsung. Jadi cleaning service di bank riba kan enggak bersentuhan langsung dengan akad ribanya. Dari OB kan enggak bersentuhan langsung. Kata siapa tidak bersentuhan langsung? Kalau berhenti semua satpam, berhenti semua OB, berhenti semua cleaning service, kira-kira bank berani buka atau tidak? Enggak. Pasti tidak. Karena ada security, ada satpam, ada OB, kemudian ada cleaning service, mereka membuat riba nyaman jadinya. Apalagi kemudian AC-nya di service, di maintenance oleh Anda, maka dia membuat riba dalam keadaan cool. Cukup, tidak apa-apa, masih berapa menit lagi. Berapa menit lagi. Setengah jam, enggak apa-apa. Ustaz, jika kita memberikan modal kepada seseorang untuk tersebut, usahanya rugi. Bisakah kita menyita barang yang ada seperti itu? Bisakah menyita barang? Ya, bisakah sang pemberi modal tadi itu menyita barang yang diberikan modal tadi? Memberikan modal tadi. Iya. Kalau tidak bisa, akadnya bagaimana sebaiknya? Baik. Anda memberikan modal siap untung rugi atau tidak mau rugi? Pastinya harapannya tidak mau rugi. Dalam perjanjian mau rugi atau tidak? Itu harapannya, perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, tidak ada hidup berarti. Dia menyerahkan uang untuk modal tadi. Perjanjiannya rugi, siapa yang nanggung? Siapa? Yang dibuat akadnya mana, tukang akadnya ini? Yang buatnya siapa ini? Yang bertanya siapa? Yang bertanya. Sehingga jawabannya jelas. Yang bertanya siapa? Yang bertanya. Kalau tidak saya jawab juga terlalu ngambek. Kalau dia menyerahkan modal, dia mengatakan ini uang ambil pakai 100 juta. Usahamu mau jadi besar jadi 2 miliar, tetap kau hanya mengembalikan 200 juta. Usahamu 100 juta, Mak. Usahamu bangkrut, tetap kau berikan 100 juta. Berarti ini akadnya pinjam-meminjam, tidak boleh dapat pertambahan. Halal ini, tidak ada ribanya ya. Ya. Ketika usahanya bangkrut, tetap dibayar 100 juta. Untuk bagaimana dia mengamankan haknya, harusnya dari awal dia minta barang jaminan. Baik barang dagangannya ataupun aset yang lain. Ketika umpamanya pada waktu harus pelunasan, tidak ada uang dia karena usahanya bangkrut, boleh dia sita dan dia jualkan barang tersebut menutupi hutang tadi. Atau barang enggak yang dijaminkan dia jual untuk menutupi hutang tadi. Ada kelebihan dari penjualan, kembalikan kepada yang berhutang. Lalu dapat apa? Dia capek aja dapat, Ustaz. Uang 100 juta ada diberikan ke orang, kemudian harus jualin, kemudian kembali juga 100 juta tambah dapat tambahan. Betul dapat capek dia? Iya atau tidak? Iya betul dapat capek. Tapi di sisi Allah, capeknya tadi pasti mendapat mendulang pahala besar. Allah tidak pernah menzalimi orang yang berbuat baik. Rasulullah mengatakan, siapa yang memberikan pinjaman, ini nama akadnya qard ini, memberikan pinjaman kepada saudaranya dua kali, sama dia dengan bersedekah satu kali. Kalau dia pinjamkan sekali, berarti sedekahnya berapa persen? 50%. Tadi dipinjamkan modal 100 juta. Ya. Kembali 100 jutanya, berarti sedekahnya berapa dia? 50 juta. Ada di antara Anda yang pernah bersedekah 50 juta? Ada tunjuk tangan. Tapi yang meminjamkan uang 100 juta, saya yakin ada. Biasa kalau orang meminjamkan uang. Ya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Memang bukan dia yang memberikan pertambahan uang Anda, tapi Allah. Jelas? Tapi kalau dia ingin mendapatkan pertambahan dari uangnya juga di dunia, dia harus siap rugi ketika terjadi kerugian dalam usaha tadi. Yang rugi itu bukan akibat kelalaian dari yang mengelola, dari yang memutar uang. Ketika itu usaha ini semuanya milik dari yang memberikan modal. Ketika rugi dia ingin hentikan, diambillah semua, diambil alih semua aset yang tinggal. Karena itu usaha milik dia, anak uang dia. Jelas? Istilah Al-Fatihah. Sudah termasuk syariah atau terkontaminasi dengan ideologi? Ya, kalau jawaban al-fakta itu kan iya dan tidak saja kan ya. Jawabannya iya, sudah terkontaminasi dengan akad ribawi. Jadi walaupun asuransi syariah tapi tetap itu terkontaminasi dengan hal-hal yang betul, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kekuatan dalam ilmu yang diajarkan. Bagaimana hukumnya membuka rekening bank? sebentar, ini universitas mana yang mensyaratkan buka rekening bank riba? Semua universitas begitu? Saya S1, S2, S3 di luar negeri nggak ada pakai bank riba, karena saya di Arab Saudi. Beasiswa keluar pakai, masih ingat saya pakai cek dari Bank Rajihi. Antri kalau terima cek itu di Bank Rajihi bisa 2 jam untuk dapat uang saku. Kita tidak boleh buat rekening, buka rekening, karena di sana di Bank Rajihi itu persyaratan buka rekening modal setoran awal itu 5.000 real. Dari mana kita masih dapat uang 5.000? Dan tidak ada pertambahan dari rekening tadi. No pertambahannya. Kalau gitu antum kuliah ke sana aja, apa yang kuliah ke tempat riba di Bali? Ada di sana jurusan sains ada. Apalagi sekarang sudah ada nama KAUS, King Abdullah University of Science. Ini beasiswa untuk setiap mahasiswanya $1,000 US per bulan. Ya, tapi syarat masuknya IQ di atas 140. Ada orang IQ 140? Setahu saya cuma ada 2 orang warga negara Indonesia yang kuliah di sana. Dia S1 dulu dari, ada S2, ada, dia S1 dulu dari Amerika. Baik. Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya rekening di bank syariah untuk menyimpan uang dan tarik uang? Apakah sudah terhindar dari riba? Ambil rekening akad wadiah yang tanpa ada bagi hasil, tanpa ada pertambahan, tanpa ada bonus, tanpa ada hadiah, tanpa ada segalanya. Ya, itu boleh. Berkurang uang Anda, iya, untuk biaya ATM dan segala macam. Kalau berkurang tidak riba, yang riba itu bertambah. Diberikan tidak riba. Halal. Dia kan kerja dia. Malah kalau tidak dipotong dia, berarti bertambah uang Anda. Orang kerja menjaga uang Anda, membuat laporan uang Anda, bawa sistem untuk ATM, kemudian digratiskannya. Ini kenapa digratiskannya? Manfaat dari uang Anda. Dan status uang Anda kan Anda pinjamkan ke bank itu. Masa bank pinjam uang kita, Ustaz? Iya. Kalau tidak ada Anda pinjamkan uang Anda, tutup besok bank itu. Iya atau tidak? Satu goa uangnya tarik uangnya dari semua bank. Besok sepi, pegawai bank udah berhenti besok. Saya seorang konsultan arsitektur. Konsultan? Arsitektur. Masya Allah. Saat ini saya bermitra dengan konsultan yang saya tahu sumber modalnya dari bank kita. Anda diminta konsultasi atau tidak tentang pinjaman ribanya? Yang bertanya. Oh, ya. Ya tentu tidak, Anda kan konsultan. Konsultan arsitektur itu bukan konsultan arsitektur riba kan ya? Ya. Dan perusahaan Anda pun bukan bergerak di bidang riba kan? Tapi hanya modalnya dia pinjam pakai riba. Sama dengan kaedah tadi. Yang bertaubat adalah karyawan di bagian akuntannya yang mengurus proposal pinjaman riba dan pembayaran riba. Yang Anda yang tidak ada hubungan dengan ribanya, alhamdulillah halal. Kecuali kalau gaji Anda dia bayarkan dari deposito bunga ribanya. Anda gaji dibayar dari deposito bunga ribanya atau tidak? Dia pinjam riba, pinjam uang atau nyimpan uang juga? Nyimpan enggak? Ya iyalah, enggak mungkin menyimpan di bawah di dalam brankas di PT-nya. Pasti di bank tadi. Tapi biasanya enggak terlalu besar. Ya. Boleh enggak ada masalah. Karena semua perusahaan seperti ini. Tapi kalau beli saham perusahaan itu tidak boleh. Beda dengan bekerja di perusahaan itu. Di bagian yang tidak bersinggungan dengan riba. Tapi kalau Anda umpamanya perusahaan menawarkan sahamnya kepada karyawan, jangan beli. Karena kalau Anda beli berarti Anda menyetujui perusahaan ini dan milik Anda sebesar saham Anda untuk melakukan akad riba. Iya atau tidak? Maka Anda terkena dosanya. Tapi kalau sebagai karyawan tidak ada masalah. Apabila kita menjadikan seseorang uang, dan orang itu mengembalikan uangnya dengan menjadikan pencar lebih sebagai tanda terima kasih, apakah kita boleh menjadikan seseorang? Boleh dengan syarat dia berikan tambahan setelah lunas. Sebelum lunas tidak boleh. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya pernah menjadikan uang kepada satu orang kebaikan uang Rp5 juta. Ya. Dan saya meminjam membayarnya dengan meminta para pelajar di kampung untuk menggar kebenarannya selama 2 tahun. Tidak paham. Tidak paham saya. Jadi dia membayar saya tersebut dengan minta orang pelajar di meminjam untuk menggar kebenarannya dia selama 2 tahun. Jadi uang dipinjam bayarnya jasa. Paham itu? Saya enggak paham. Yang pinjam umpamanya Muhammad. Pinjam uang ke Abdullah. Terus siapa yang melunasi? Abdullah. Abdullah bayarnya pakai apa ke Muhammad? Jasa orang tuanya. Jasa orang tua siapa? Orang tua Abdullah jasanya apa? Dia menggarap kepemilikannya. Kepemilikannya siapa? Dipinjam. Mana orangnya? Gampang orang. Mana orang? Alamatnya. Maju antum. Mungkin kasus ini penting, banyak terjadi. Baik, bagaimana kasusnya? Bapak Anda memberikan uang kepada namanya siapa temannya ini? Anggap aja namanya siapa? Mahmud, insyaallah. Ya, baik. Mahmud. Apa? Lahan saya garap, siapa yang garap? Mahmud. Paham saya, pelan-pelan. Anda, Bapak Anda punya uang. Dia pinjamkan, anggap 100 juta pada Mahmud. Lalu kata Mahmud, apa kata dia? Ke Bapak Anda, apa kata dia? Selama 2 tahun, selama 2 tahun hasil panen untuk bapak Anda. Kalau tidak ada panen, gagal. Apa yang lunas? Uang. Baik. Uang hasil akhirnya mana lebih besar? Hasil dari menggarap atau uang yang dipinjamkan? Hasilnya berlebih berarti bayaran. Berapa kelebihannya? Hah? Berapa seluruhnya? 12 juta. Utangnya berapa tadi? Nah, berarti selisihnya berapa? Nah, sebanyak itu ribanya. Kecuali kalau dia siap rugi. Ya, dia mengatakan, ini saya sewakan kebun merica saya kepada Anda. Bisa untung, bisa rugi dia. Ini boleh, sama Anda sewa ruko, bisa untung, bisa rugi. Tapi sewa tetap bayar. Ya atau tidak? Ini boleh. Tapi kalau rugi enggak ada pembicaraan, yang penting untung, maka jelas ini riba. Kalau rugi umpamanya harga merica turun, utang tetap 2 juta, ini namanya riba. Karena ketika bertambah uangnya, ketika turun uangnya tetap, berarti akarnya pinjaman. Tapi kalau kak sewa menyewa, konsekuensinya jelas. Anda sewa umpamanya mobil untuk Anda bawain, Anda bawa nge-grab atau di rentalkan. Ya, ternyata enggak dapat orang yang menyewa. Tetap bayar atau tidak? Tetap bayar, berarti rugi dia. Ketika dia dapat hasil lebih, untung dia. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Ada seorang yang pinjam uang kepada saya nilai 6 juta selama 3 tahun. Dengan jaminan tanahnya yang kosong saya kelola untuk ditanami tumbuhan dan hasilnya saya ambil. Apakah ini adalah riba? Yang buat punya tanah dapat apa? Yang punya tanah dapat apa dia? Dapat 6 juta pinjaman. Enggak dapat apa-apa kan dia? Kan pinjamannya tetap 6 juta. Iya. Ya berarti enggak dapat apa-apa kan ya? Iya, enggak dapat apa-apa. Sewa tanah ini berapa biasanya? Kalau sewanya umpamanya selama waktu itu 1 juta, sebesar itulah pertambahan ribanya. Kalau dia ingin bertobat, maka dia ketika orang itu bayar uang tadi berapa nominalnya? 6 juta. Umpamanya sewanya 1 juta. Dia mengatakan cukup bagi saya 5 juta saja. 1 juta, ini kan saya pinjam 6 juta. Itu saya sewa tanah kamu. Dan dari sewa itu saya sudah mendapatkan hasil juga. Ini boleh. Fadal. Kami sebagai karyawan diwajibkan untuk BPJS. Kami memiliki karyawan. karyawan diwajibkan membeli kartu BPJS Kesehatan. Kami ini siapa? Karyawan. Kami karyawan. Kami diwajibkan. Iya, diwajibkan. Saya enggak yakin. Yang setahu saya aturannya adalah pada perusahaannya yang mewajibkan. Bisa jadi terkadang dipotong dari uang karyawan, gaji karyawan, bisa jadi tidak. Aturannya seperti itu. Terus? Gaji terpotong. Gaji? Gaji. Dipotong? Ya. Ya, itu bisa. Terus? Apakah ketika sakit, halal kan kamu memakai kartu BPJS tersebut? Halal. Andai premi yang sudah Anda bayar selama ini umpamanya 3 juta. Anda sakit atau keluarga Anda sakit, biaya yang ditagih harusnya 10 juta. Itu pihak BPJS kan enggak menagih lagi ke Anda kan ya? Iya atau tidak? Ada selisih 7 juta. Hah? Kalau Anda mampu bayar dari uang Anda yang 7 juta tadi, berikan kepada fakir miskin. Jelas? Kalau Anda pun tidak punya uang 7 juta, alhamdulillah, riba halal bagi fakir miskin. Jelas? Baik. Dua bagian yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bekerja sama dengan seorang teman. Teman tersebut sebagai investor memberikan uang sebesar 150 juta rupiah kepada saya. Saya gunakan uang tersebut untuk membangun rumah makan. Bagi hasilnya 10% dari omset penjualan hotel. Jadi walaupun untung atau rugi, saya harus memberikan 10% selama setiap bulannya. Berapa persen dari omset? 10%. Sampai berapa lama? Selama-lamanya? Yang bertanya selama 5 tahun. 5 tahun. Sekarang yang Anda terima dari omset sudah berapa? Sekat pertanyaan saya, yang sudah Anda terima sekarang sudah berapa? Ya, saya. Yang sudah Anda serahkan kepada investor selama ini sudah berapa? Sudah selesai berarti. Modalnya sudah kembali. Tapi perjanjiannya kami bisa. Apakah sekarang uang modal dia sudah kembali. Sisanya milik Anda berdua. Anda ada 50%, dia ada 50%. Jelas? Tapi kalau Anda masih dengan sistem yang tadi, Anda sedekah namanya ke dia. Karena kalau omset, rugi, untung tetap setorkan ya. Ya, tapi kalau sekarang bagi hasil, ketika milik berdua tidak ada hasil, tidak dan dibagi. Ketika ada hasil, Anda sudah dapat setengahnya, dia dapat setengahnya. Ketika kemudian ini dilikuidasi, dijual, Anda memiliki setengah dari usaha tadi, dia memiliki setengah dari usaha tadi. Tapi saya kira dia mungkin mau enggak dia seperti itu. Tapi harus seperti itu yang halalnya. Kalau dia masih mengaku itu dalam memakan milik dia, haram karena modalnya sudah kembali penuh. Ya, yang sekarang tinggal adalah untung lagi. Untung ini tentu bukan milik dia, dibagi karena Anda ada jasa pengelolaan di situ. Baik. Solusi yang kedua, kalau dia tetap mengakui, enggak, ini kan uang saya, maka Anda tidak memiliki apa-apa di sini. minta gaji mengelola rumah makan selama ini. Berapa lama Anda mengelola? Anda sudah kelola berapa lama? 3 tahun lebih. Biasanya kalau Anda sebagai pengelola, berapa gaji sebulan? Gaji kok persekuntungan? Kalau Anda sebagai manajer pengelola sebuah rumah makan, berapa gaji per bulan? 5 juta. 5 juta kali 3 tahun, 36. Berarti berapa? 150 juta. Ya, bilang ke dia. Kalau kamu mau mengatakan ini adalah menjadi milikmu, bayar gaji saya 180 juta, ambil ini buatmu sebagainya. Dua opsi tadi sampaikan. Pertama, yang sisa ini milik berdua 50-50%. Kalau dia keberatan, bayar gaji. Karena dalam akad kerjasama, kalau batal, dia berubah menjadi akad ijarah sewa menyewa jasa. Jelas? Baik, pertanyaan terakhir dan untuk pertanyaan yang belum sempat tidak terbesar, saya akan maaf. Semoga jadi sesuatu bisa diperbaikan atau bisa juga dilaksanakan ke almarhum suami sebentar sore pada akad. Insya Allah pertanyaan yang untuk kita. Sebentar. Tapi bukan yang ini dibawa, bertanya lagi. Karena nanti ini dibawa, ketika saya tanya mana orangnya, ternyata enggak ada, kan capek. Kedua, mana orangnya, masih yang tadi, mana orangnya, enggak ada juga. Bismillah, bolehkah menerima pemberian uang dari tua yang telah bermuamalah dengan bank riba dengan pinjaman kredit untuk menjalankan usaha pabrik dengan keadaan beras? Mertua pinjam uang. Mertuanya sejak uang di bank. Bank riba. Terus? Uang diberikan kepada hadiah atau apa? Faktornya apa kurang apa? Jangan pakai Mac supaya jelas. Mertua bermuamalah dengan bank riba itu muamalahnya apa? Dia pinjam uang. Dia bukan tukang kerja riba. Dia kerja di bank atau bukan? Bukan. Pinjam uang dengan riba berarti dia yang memberikan makanan riba kepada bank. Iya atau tidak? Anda ke rumah dia bawa anak-anak. Uang dia ada enggak uang riba? Sama seperti tadi. Anda negara umpamanya pinjam uang dengan cara riba. Lalu negara memberikan kita fasilitas jalan, rumah sakit. Nah, boleh enggak dipakai? Sekolah. Kalau itu tidak boleh, ya harus ini juga tidak boleh. Ya. Kan sudah saya jelaskan tadi, ya, uang yang didapatkan dari pinjaman riba uangnya halal, yang haram adalah transaksi ribanya. Maka secepatnya dia hentikan akad ribanya. Adapun uang ini halal, mau diberikan ke anak cucu, mau diberikan untuk rakyatnya, ya. Tetapi dia berdosa karena sudah melakukan akad pinjaman riba. Maka secepatnya tutup ribanya itu, akadnya, sehingga tidak ada dosa ribanya. Status uangnya halal. Jelas? halal Nana Anda dapat, tetapi juga perlu Anda ingatkan mertua Anda untuk agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Untuk buku ada saudara yang mau bertanya atau? Ada buku berapa buah? Dua. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dapat buku, masya Allah. Siapa? Berapa? Sekarang juga. Oh ya. Okay. Baik. Siapa yang berani jawab berdiri? Mana? Berdiri nanti saya tanya. Berdiri, kasih mic dulu ya. 1, 2, 3. Terserah siapa yang mau. Terserah. Baik, pertanyaannya adalah beranikah menjadi miliarder? Alhamdulillah dapat dukur ya. Namanya siapa namanya? Untuk Akram. Arkom Ustaz. Masya Allah kasih. Tu Muhammad Arkom. Ini dari panitia bukan dari saya ya. Oh iya iya iya. Taufik. Alhamdulillah. Allah salam. Satu lagi, ini banyak yang berdiri kasihan. Pertanyaan yang kedua, coba buat pertanyaan dan jawab sendiri. Salah ya, karena itu tadi namanya sudah tanyakan. Apa nih yang ini apa berani ke apa? Antum kerja di Mariba bukan? Kalau Anda kerja di Bank Riba, saya kasih hadiah. Tidak berarti enggak berani ya? Iya, karena enggak kerja Anda berani. Apa kasih ya? Beranikah kerja di bank riba? Alhamdulillah. Itu efeknya apa kabar? Baik dengan mengucapkan dalam selagi maka kajian ini kami tutup sampai habis ini dan sebelum kita masuk ke waktu tutup akan ada pertanyaan dari Subhanakallah walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa yang Allah berikan. Ikhwah dan akhwat yang hadir hari ini, kami dapat alhamdulillah kabar yang sangat gembira. Jadi di mana kita dalam hal mengarangi riba, tentu banyak yang bertanya solusinya dari lembaga ini untuk menjadi jalan keluar ikhwah dan akhwat khusus yang ada di sini untuk keluar dari jeratan riba. Tadi ada di sini menyerahkan namanya. Semoga Allah memberkahi beliau. Sehat walafiat. Ada muslimin menyampaikan begini, khusus peserta yang hadir hari ini, jadi khusus yang ada di sini, dan kami akan verifikasi lewat daftar hadir tadi yang diisi, yang memiliki kendaraan motor yang masih dicicil di lembaga finance yang ada ribanya, jadi khusus yang ada di sini, yang ikhwan dan akhwat, untuk kami seleksi 10 orang, ini jadi tahap awal, 10 orang yang memiliki kredit kendaraan bermotor, hutangnya itu dilunasi. Jadi misalnya hutang pokok dan bunga 10 juta, kan kalau dilunasi itu tidak sampai 10 juta, paling 8 juta atau 7 juta. Jadi kita dua keuntungannya, yang tadinya harus kita membayar 10 juta, kita hanya membayar 7 juta, dan itu semua musini ini yang menanggungnya. Dan kita mencicil tanpa bunga, tanpa bunga, tanpa denda, dan insya Allah sesuai syariah. Tapi yang tadi ada daftar hadir atau masih yang belum mengisi daftar hadir, tapi memiliki kendaraan yang masih cicil, dalam hal ini motor, bisa menghubungi panitia, panitia X-Bank. Pokoknya lihat saja yang pakai-pakai ID card. Nanti kita akan survei dan memilih 10 orang yang akan kita lunasi kredit motornya di finance apapun itu. Dan nanti setelah dilunasi, kita berhubungan dengan musinin yang akan melunasi kredit kendaraan motor tersebut. Ya, jadi Masya Allah, saya merinding tadi ada musinin yang menyampaikan hal tersebut, yang dengan ikhlas hanya mengharap rahmat dan ridha Allah, mau membantu dan memberikan jalan keluar, meringankan beban ikhwah dan akhwat, tapi khusus yang hadir di taklim hari ini. Demikian penyampaian dari kami. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tadi kan bab tadi. Karena kita akan mengikuti sholat zuhur secara berjamaah sesaat lagi. Jadi bapak kiranya untuk dapat membersihkan masjid, tapa-tapanya agar dibuang pada tempatnya.